belajar tema tauhid atau akidah saja. Lalu bagaimana kami yang awam ini bisa tahu ilmu tentang muamalah jual beli, fikih rumah tangga, cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah SAW dan lain-lain. Apalagi teman, bagi tema-tema ringan, tematik seperti itu banyak menarik orang awam untuk kenal dengan salafi. Mohon penjelasannya. Yang pertama, sudah kita sampaikan, bukan berarti kalau kita memprioritaskan ya dakwah kepada akidah, kita mengesampingkan apa? Dakwah kepada fikih, kepada yang tadi kita sampaikan. Namun jangan jadikan ya tema rumah tangga sebagai prioritas utama. Ya, itu yang kita apa? Permasalahkan. Ya, tolong jangan salah paham. Ya, lebih baik enggak paham daripada apa? Salah paham. Meskipun yang baik apa? Paham dengan benar, ya. Jangan ngantuk, ya, nanti salah paham. Jangan apalagi tidur, mimpi nanti ya, salah paham. Jadi yang kita maksud ya seperti tadi. Ada dai diminta ceramah dakwah tauhid enggak mau. Ya. Padahal umat butuh pengajaran apa? Atau padahal itu cuma tematik disuruh tauhid enggak mau. Ya. Ini yang kita masalahkan. Bahkan ya, tadi ceramahnya seperti itu tadi terus. Ya. Mana dakwah kepada akidah saya? Padahal kalau dia mau, meskipun pembahasan masa rumah tangga, dia bisa fokuskan masa juga apa? Sisipkan masa Jawa akidah. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu ketika di penjara ditanya tentang apa? Tanya tentang masa tauhid atau akidah? Tidak, tentang apa? Takwil mimpi. Namun sebelum menjawab takwil mimpi, beliau iringi dengan apa dahulu? Akidah. Coba buka nanti surat Yusuf. Beliau ditanya oleh dua teman yang penjara tentang takwil mimpi. Sebelum beliau menjawab, beliau kasih mukadimah. Apa mukadimahnya? Masalah at-tauhid. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahhar. Ya. Wahai dua temanku yang penjara, apakah sesembahan yang baik itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kemudian baru beliau menjawab masalah apa? Takwil mimpi. Masalah apapun bisa diselingi dengan apa? Pembahasan tauhid. Cuma masalahnya mau atau tidak. Ini yang masalah. Karena apa? Memang enggak mau resiko dakwah apa? Tauhid. Dan itu terlontar dari lisan mereka. Bahkan sempat heboh di sebagian media sosial. Bahwasanya memang itulah manhaj mereka. Sebagaimana ini apa namanya statementnya ahli bidah yang kita dengar dulu. Ini dulu dari ahli bidah. Sekarang diadopsi oleh sebagian ahli sunnah. Dulu ahli bidah mengatakan, ya sudahlah, salafi itu ngajari akidah, kita yang pakai politik. Ya. Biarkan nanti jamaah tabligh masalah apa? Fadail amal dibagi-bagi. Ini yang apa? Sekarang diadopsi oleh ahli sunnah. Ya biarkan usaha itu akidah kita fikih. Fikihnya enggak pakai apa mengajarkan akidah, enggak benar juga. Coba lihat yang sudah kita sampaikan ya di kajian ini. Al-Imam Ibn Abi Zir Al-Qalawani ya, ketika mau membahas masalah fikih, mukadimahnya masalah apa? Akidah. Dan itu disarah oleh Syekh Abdul Sin Abbad. Ya, ini sebetulnya manhaj ya as-salafi. Meskipun antum bahas masa thaharah, di situ kalau ada prioritas dakwah salafiyah bisa disisipkan. Ya. Bahkan ya saya pernah di mahasiswa dulu pernah ya kalau istilah kasarnya menantang. Coba sebutkan pembahasan satu saja masalah agama yang enggak bisa diselipkan masalah tauhid. Anda menantang antum sekarang di sini. Apa yang enggak bisa dimasukkan masa tauhid? Hah? Masalah apa? Semua bisa antum sisihkan masa tauhid. Yang pernah kita contohkan ketika pembukaan ya, misalnya khutbah Jumat di suatu masjid yang baru. Kita sampaikan masalah apa? Bagaimana cara memakmurkan masjid ya. Itu sangat kental dengan tauhid. Apa ayatnya? Wa annal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu milik Allah. Maka berdoa hanya kepada Allah, memakmurkan masjid dengan apa? Mentauhidkan Allah. Bisa, yang penting apa? Mau atau tidak. Kalau sudah enggak mau memproteskan tauhid, itu masalah. Jadi jangan disalah apa? Disalah pahami.